بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang cerah ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu tersanjungkan ke nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pengajian yang telah lalu kita telah memasuki mukaddimah yang ketiga. Sebelum kita memasuki kajian tafsir kita. Mukaddimah tersebut seputar beberapa kaidah yang penting dalam tafsir Al-Qur'an. Dan pada pengajian yang telah lalu kita telah membahas satu kaidah di antara kaidah-kaidah tersebut. Ada yang masih ingat apa kaidah itu? Apa? Al-Qur'an ditafsirkan dengan Qur'an. Kurang cermat redaksinya. Ya? Gimana? Menafsirkan suatu ayat dengan ayat yang lain. Redaksinya kurang cermat. Siapa yang bisa menyebutkan redaksi kaidah itu dengan cermat? Sebaik-baik metode tafsir adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian Al-Quran dengan sunnah, kemudian Al-Quran dengan perkataan sahabat, lantas dengan perkataan siapa? Hati-hati, saya katakan kurang cermat apa? Karena tadi tidak ada kata-kata sebaik-baik. Maka perlu dicatat baik-baik bahwasannya metode yang paling baik dalam menafsirkan Al-Quran adalah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Satu ayat, dicari ayat lain yang bisa menafsirkannya. Kemudian kalau misalnya tidak ketemu, maka tafsirkan ayat Al-Quran tadi dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya tidak ketemu juga, maka tafsirkan ayat Al-Quran dengan perkataan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak ketemu juga, tafsirkan Al-Quran dengan perkataan siapa? Dengan perkataan tabi'in. Tabi'in itu adalah murid-muridnya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada pengajian yang telah lalu kita telah membahas tafsir Al-Quran dengan Al-Quran dan kita sudah contohkan dengan satu contoh. Apakah itu? Tentang syirik. Lebih spesifik lagi. Hah? Poligami, nanti dulu poligaminya. Ini masalah kita itu penafsiran Al-Quran dengan hadis. Sekarang kita ingin mengulang dulu penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Tentang syirik, lebih spesifik lagi tentang apa? Apakah pelaku syirik akan diampuni atau tidak? Jawabannya iya. Kalau apa? Kalau bertobat. Dan itu sudah kita jelaskan ayat yang menunjukkan hukum ini. Yaitu perpaduan antara surat An-Nisa ayat 48 dan 116 dipadukan dengan ayat surat Az-Zumar ayat 53. Baru sekarang kita masuk masalah poligami. Sabar dulu. Tafsir yang kedua, setelah kita menyinggung tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kita memasuki tafsir Al-Quran dengan hadis Nabi SAW. Dan saat itu kita contohkan dengan masalah poligami. Dalam poin apa di poligami yang kita bahas saat itu? Masalah adil. Apakah yang dimaksud dengan adil di saat seorang berpoligami? Saat itu atau pengajian yang lalu kita sudah jelaskan bahwasanya poligami itu boleh berdasarkan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada sebagian kalangan yang menemukan suatu ayat di dalam Al-Quran yang mereka anggap ayat ini adalah merupakan dalil bahwasanya poligami itu nggak boleh. Ayatnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 129. Surat An-Nisa ayat berapa? 129. Bunyinya adalah walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Yang artinya kalian tidak akan mungkin bisa berlaku adil di antara istri-istri kalian walaupun kalian sudah berusaha semampunya. Ayat ini seakan-akan memvonis bahwasanya manusia itu tidak mungkin bisa apa? Bisa adil. Karena ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, kalian itu tidak mungkin bisa berbuat adil walaupun kalian sudah apa? Sudah berusaha. Padahal kita tahu salah satu syarat supaya seorang bisa poligami itu dia harus apa? Harus bisa berbuat adil. Makanya ayat yang menjelaskan tentang poligami, fankihu ma qabalakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba', nikahilah wanita dua atau tiga atau empat. Wa in khiftum an la ta'dilu fawahidah. Kalau misalnya kalian khawatir enggak bisa adil, maka cukup apa? Satu saja. Jadi dalam ayat ini menjelaskan kalau orang nggak bisa adil maka nggak boleh poligami. Cukup apa? Cukup satu saja. Nah di ayat ini yang kita bahas saat ini yaitu An-Nisa ayat 129 menjelaskan bahwasanya manusia nggak mungkin bisa apa? Bisa adil. Berarti hukum poligami menjadi terlarang. Karena syarat berpoligami harus adil, sedangkan adil itu kata Allah manusia nggak mungkin bisa. Berarti syarat ini tidak dipenuhi. Karena syaratnya tidak bisa dipenuhi, maka berarti poligami jadi nggak boleh. Wah, nggak jadi dong poligami. Kemarin kita sudah jelaskan maksud yang benar dari ayat tersebut. Ada yang masih ingat? Kok sepi sekali gitu ya? Hah? Masalah jima. Bagus. Yang dimaksud ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam surat An-Nisa ayat 129 adalah ketidakmampuan seorang manusia untuk berbuat adil dalam hal-hal yang di luar batas kemampuan seorang manusia. Jadi yang dimaksud orang itu tidak mungkin adil, itu dalam hal-hal yang memang di luar batas kemampuan seorang manusia. Kemarin sudah kita contohkan, misalnya apa? Rasa cinta dalam hati. Ini ada di luar batas kemampuan seorang. Gak mungkin orang itu bisa 100%, ini 50% buat ini, 50% buat ini. Atau kalau misalnya istrinya 4, 25% untuk ini, 25% untuk ini, 25% untuk ini, 25% untuk ini. Gak mungkin, susah. Istri yang muda masih cakep, istri yang tua meskipun sudah peot tapi sudah apa? Sudah menjalani bahtera hidup selama puluhan tahun. Sudah teruji kesetiaannya. Jadi gak mungkin seorang itu akan bisa pas apa bagi rasa cinta yang ada dalam hati. Gak mungkin. Maka Allah berkata, walan tastati'u, kalian tidak mungkin akan bisa berbuat adil kalau dalam hal-hal yang seperti ini. Contoh yang lain juga dalam masalah syahwat jima. Syahwat jima enggak bisa dipaksakan. Orang enggak kepengin, enggak kepengin. Walaupun dipaksa, ayo, enggak bisa. Karena memang itu di luar batas kemampuan seorang manusia. Jadi maksud dari ayat surat An-Nisa ayat 129 adalah ketidakmampuan manusia untuk berbuat adil dalam hal-hal yang memang di luar batas kemampuan mereka. Adapun yang di dalam batas kemampuan mereka, maka manusia bisa berbuat adil. Contohnya dalam apa? Ngasih nafkah. Bisa berbuat adil. Dikasih 100 ribu, ini juga dikasih apa? 100 ribu. Pembagian nginep, ini dikasih semalam, ini juga bisa dikasih apa? Semalam. Kalau misalnya ada yang alasan, gak bisa anak bagi semalam-semalam, bohong. Gak mungkin gak bisa. Karena itu berada di bawah kemampuan seorang manusia. Ngasih pakaian, beliin baju yang ini seharga 50 ribu, yang ini juga diberiin harga yang apa? 50 ribu. Jangan yang muda diberiin yang harganya 100 ribu, yang tua diberiin yang dari toko loak. Itu namanya gak apa? Namanya gak adil. Jadi contoh hal-hal yang manusia harus adil di dalamnya adalah masalah nafkah, masalah jatah nginep, kemudian masalah pakaian, dan juga masalah tempat tinggal. Ini manusia harus adil di dalamnya. Timbul pertanyaan. Anda menafsirkan ayat Al-Quran dengan penafsiran yang sudah Anda sampaikan. Siapa yang menafsirkan dengan penafsiran seperti ini? Kalau Anda yang menafsirkan, saya juga bisa menafsirkan dengan penafsiran saya. Apa kelebihannya penafsiran ente dibandingkan penafsiran anak? Kamu bisa menafsirkan Al-Quran, saya juga bisa menafsirkan Al-Quran. Kalau ada yang ngomong kayak gitu bagaimana? Kita jawab, yang menafsirkan dengan penafsiran yang saya bawakan tadi adalah para ahli tafsir dari zaman doe-loe kala sampai para ahli tafsir kontemporer. Dari kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai orang yang hidup di zaman ini. Di antara para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menafsirkan dengan penafsiran di atas, Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Di antara para tabi'in yang menafsirkan penafsiran serupa, Ubaidah As-Salmani, Mujahid, Al-Hasan Al-Basri, Ad-Dhahhak Ibnu Muzahil. Kemudian para ahli tafsir lainnya yang menafsirkan dengan penafsiran serupa adalah Imam At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Mawardi, Al-Baghawi, Jalaluddin Al-Mahalli di dalam tafsirnya Tafsir Jalalain, At-Ta'alibi, Ibnul Jauzi, Ar-Razi, Abu Hayyan, As-Samarqandi, Al-Khazin, An-Nisaburi, Ash-Shawkani. Berapa tuh? Banyak. Di antara para ahli tafsir kontemporer yang menafsirkan dengan yang serupa adalah As-Sa'di dan Ash-Shinkiti. Nah, berarti tafsir itu bukan dari kantong kita, tapi dari penafsiran para ulama ahli tafsir dari dulu sampai sekarang. Ayo, mau ngomong apa lagi? Iya, itu kan disebutkan para ulama. Dalilnya apa? Nah, kalau ada orang yang tanya dalil, apa dalilnya penafsiran ayat tersebut dengan penafsiran yang tadi kalian sebutkan? Dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah proyek percontohan tafsir Al-Qur'an dengan apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan sanadnya dinilai sahih oleh Imam Ibnu Katsir yang berbunyi, kata Aisyah radhiyallahu anha, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqsimu baina nisa'ihi fayahdil. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi jatah di antara istri-istrinya dan beliau berlaku adil. Kata Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu berbagi jatah kepada istri-istrinya yang 9, dan beliau berlaku adil ketika membagi jatah tersebut. Wayaul, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah berlaku adil tadi, beliau berkata, Allahumma hadhihi qismati fi ma amlik, wahai Rabbi, inilah pembagian yang aku lakukan dalam sesuatu yang ku mampui. Jadi Nabi kita SAW berkata kepada siapa? Allah wahai Rabbi, inilah pembagian saya yang adil dalam sesuatu yang aku mampui. Fala talumni fi ma tamliku wa la amlik. Dan janganlah engkau wahai Rabbi mencela diriku dalam sesuatu yang engkau miliki dan tidak aku miliki. Dalam sesuatu yang engkau miliki dan aku tidak miliki. Di sini Nabi SAW mengakui ada sesuatu yang di luar batas kemampuan beliau. Apa itu? Ya tadi yang sudah kita jelaskan, rasa cinta yang ada dalam hati, syahwat jima dan sebagainya. Makanya Nabi kita SAW ketika ditanya, man ahabbun nisa'i ilaika ya Rasulullah, siapakah wanita yang paling engkau cintai wahai Rasul? Jawabannya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Berarti cintanya Rasul kepada Aisyah lebih besar daripada cinta beliau kepada istri-istri beliau yang lain. Dan ini di luar batas kemampuan seorang manusia sekali bersiapa Rasul sallallahu alaihi wasallam, apalagi kayak kita-kita ini. Jadi di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam membagi menjadi dua. Ada sesuatu yang berada di bawah kemampuan manusia, ada sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia. Kalau yang berada di bawah kemampuan manusia, maka seorang harus adil, tidak ada tawar-menawar di dalamnya. Tapi dalam sesuatu yang di luar batas kemampuan manusia, maka masih ada tolerir di dalamnya. Artinya kalau gak adil dikit-dikit gak masalah. Tapi jangan sampai kemudian apa? Kemudian menterlantarkan istri yang kurang dicintai. Makanya kelanjutan ayat tadi, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum fala tamilu kullal maili fatadharuha kan mu'allaqah. Kalian gak mungkin bisa adil. Meskipun kalian itu sudah berusaha keras, tapi janganlah kemudian kalian terlalu cenderung kepada yang kalian cintai sehingga kalian biarkan yang lain itu terkatung-katung. Jadi meskipun anak tuh nggak bisa berbuat adil dalam cinta, akhirnya yang satunya sama sekali nggak dikasih nafkah, habis manis sepah di buang. Mentang-mentang sudah tua, mentang-mentang sudah peot, gak dikasih apa? Ini gak boleh. Tapi kalau masalah cinta yang ada dalam hati, namun secara lahir dia masih bisa berbuat adil, maka itu masih bisa ditolerir di dalam agama kita. Namun, saya memaparkan penjelasan di atas itu dalam rangka meluruskan pemahaman yang keliru tentang barometer adil dalam hal poligami. Dan saya sama sekali tidak bermaksud untuk membabi buta, membela praktek poligami yang ada di lapangan sekarang. Karena kenyataannya banyak orang yang berpoligami dan menterlantarkan istri yang tua. Dan saya gak setuju dengan praktek seperti itu. Karena orang mau poligami itu ada syaratnya. Satu, bisa adil. Ya, satu bisa apa? Bisa adil. Dua, dia memprediksikan poligami tersebut tidak akan mengganggu ibadahnya. Karena kecapean akhirnya enggak sungguhan. Ini namanya mengganggu. Jadi kalau kayak gitu jangan apa? Jangan poligami. Karena akan mengganggu ibadah kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikahkan ibadah juga. Wah, alasannya. Nikah juga ibadah. Ya tadi kan jangan sampai mengalahkan ibadah yang lebih tinggi itu apa? Salat. Dua. Yang ketiga, dia bisa ngasih nafkah. Kebanyakan orang bisa bikin anak enggak bisa apa? Enggak bisa mendidik, ngasih nafkah. Enggak boleh kalau seperti itu. Yang keempat, dia juga harus bisa menjaga kehormatan istri-istrinya. Jadi seorang istri itu memiliki kebutuhan biologis, ente mampu enggak untuk memenuhi kebutuhan biologis empat istri ente? Kalau enggak mampu ya jangan. Tahu dirilah. Tahu dirilah. Jadi sekali lagi, keterangan yang tadi saya sampaikan tujuannya adalah untuk meluruskan pemahaman yang keliru tentang barometer adil dalam masalah poligami, bukan dalam rangka membabi buta membela praktek poligami yang keliru yang ada di lapangan. Yang ketiga, tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an. Yang kedua, tafsir Al-Qur'an dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dalilnya? Apa dalilnya kita perlu menafsirkan Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat Nabi? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100. Di dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 100 Allah Subhanahu wa taala berfirman, والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. Yang artinya, dan orang-orang yang terdahulu serta mereka yang pertama-tama masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ada berapa golongan di sini? Berapa? Tiga. Yang pertama apa? Muhajirin. Yang kedua apa? Ansar. Yang ketiga apa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa balasannya? Balasannya Allah akan ridho kepada mereka dan Allah akan sediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka akan kekal di dalamnya. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang yang akan masuk surga itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Muhajirin, Ansor, terus apa? Orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kalau kita pengen masuk surga, pintu pertama dan kedua sudah ditutup. Kita termasuk golongan muhajirin? Hah? Atau ada yang namanya muhajirin di sini? Kita bukan termasuk golongan muhajirin. Kita termasuk golongan ansor? Bukan juga. Yang terbuka buat kita adalah golongan yang ketiga, yaitu apa? Orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansor dengan baik. Mengikuti dalam apanya? Nah, ini dia, mengikuti dalam pemahaman muhajirin dan ansor terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ngikuti apanya? Ngikuti pemahamannya. Tafsirnya para sahabat Nabi SAW, kita ikuti. Penjelasan para sahabat Nabi tentang hadis Nabi SAW, kita ikuti. Kalau kayak gitu, kita akan masuk surga. Kalau enggak mau, maka pintu surga akan tertutup di depan kita. Makanya menafsirkan Al-Quran dengan perkataan siapa? Para sahabat Nabi. Dalil dari hadis Nabi apa? Dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan adanya metode penafsiran Al-Qur'an dengan perkataan para sahabat adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, khairun nasi qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasiku, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu para tabi'in. Tsumman ladzina yalunahum, kemudian generasi berikutnya yaitu tabi'ut tabi'in. Jadi Nabi merekomendasi berapa generasi? 3. Para sahabat, para tabi'in, kemudian apa? Para tabi'ut tabi'in. Kata Nabi, generasi yang 3 ini baik sekali mereka. Khairu, sebaik-baik. Jadi mereka itu generasi yang paling baik. Timbul pertanyaan, dari sisi apa baiknya mereka ini? Apakah karena pakaian mereka yang mewah? Atau karena kendaraan mereka yang bagus? Atau karena rumah mereka yang megah? Apanya? Kalau masalah pakaian, para sahabat Nabi SAW banyak yang cuma punya pakaian apa? Satu potong. Masih ada yang ingat siapa yang punya cuma punya pakaian satu potong? Sa'id bin siapa? Sa'id bin, jangan ngamen nih nama bapak orang ya, dimarahin orang nih. Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ini yang diceritakan gubernurnya Umar ibn Khattab di daerah Hims, yang dalam satu bulan itu ada satu hari yang dia itu gak bisa nemui para rakyatnya. Jadi satu bulan itu ada satu hari yang dia gak bisa keluar dari rumah nemui rakyat. Ketika ditanya sama Umar, kenapa? Sa'id bin Amir, seorang gubernur, berkata, wahai Umar, saya gak punya baju kecuali satu potong yang ada di atas tubuh saya saat ini. Baju ini saya pakai sebulan. Kalau sudah sebulan, saya harus cuci. Tidak mungkin, sudah satu bulan ini. Kita pakai baju 3 hari saja sudah bagaimana? Ini saya pakai satu bulan. Setelah satu bulan, saya harus cuci. Kalau baju ini cuci, saya mau keluar pakai apa? Akhirnya baju itu saya jemur sampai kering. Baru sore harinya saya bisa keluar. Itu sahabat Nabi SAW. Terus dari sisi baik apanya? Badunya kayak gitu. Rumahnya orang berdiri bisa apa? Bisa apa? Bisa kena kepalanya, bisa kesundul. RSSSSSS. Terus apanya? Kebaikan itu ada di dalam pemahaman para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang baik dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita ambil tafsir dari perkataan siapa? Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, Imam Abu Ya'la di dalam kitabnya Al-Hujjah pernah berkata, adapun penafsiran para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus merujuk kepadanya. Jadi beliau tidak mengatakan sebaiknya, tapi apa? Harus. Apa keistimewaan tafsir para sahabat Nabi? Keistimewaan tafsir para sahabat Nabi, satu, karena para sahabat Nabi adalah orang Arab asli, sedangkan Al-Quran diturunkan pakai bahasa apa? Jawa. Pakai bahasa Arab. Mesti mereka lebih paham karena mereka orang Arab asli. Satu. Yang kedua, karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan langsung turunnya apa? Al-Qur'an. Mereka menyaksikan langsung turunnya Al-Qur'an. Momennya apa dan kepada siapa Al-Qur'an itu diturunkan? Tahu persis. Ini dua. Yang ketiga, karena mereka memiliki kesucian hati. Kemudian pemahaman yang lurus dan ilmu yang dalam. Sebagian orang mungkin mengira apa hubungannya kesucian hati dengan penafsiran Al-Quran. Hati-hati. Keimanan seorang itu sangat berpengaruh kepada kejernihan ilmunya. Maka sekarang kalau misalnya ada orang-orang jil yang mereka itu mengingkari wajibnya salat, wajibnya puasa, semua agama itu benar, enggak usah heran. Enggak usah apa? Enggak usah heran. Meskipun mereka pintar tapi na'udzubillahi min dzalik, hatinya tidak bersih. Mereka persis seperti apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam ketika mengomentari Ahlul Kalam. U'tu zaka'an walam yu'tu zaka'an. Orang-orang seperti itu dikaruniai kecerdasan otak tapi tidak dikaruniai kebersihan hati. Na'udzubillah. Jadi kebersihan hati itu sangat mempengaruhi apa? Sangat mempengaruhi kejernihan ilmu seseorang. Nah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang memiliki hati yang begitu jernih. Contoh tafsir Al-Qur'an dengan perkataan sahabat apa? Contohnya adalah suatu ayat di dalam Al-Qur'an yang berbicara tentang permasalahan apakah kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga atau tidak? Ini pertanyaannya. Apa jawabannya? Akankah kaum mukminin melihat Allah di surga? Iya. Iya atau tidak? Tidak apa iya? Iya. Iya. Kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga. Banyak sekali dalil yang menunjukkan akan keyakinan ini. Yang menyelisih ahli sunnah hanyalah orang-orang Mu'tazilah. Para pemuja akal. Orang-orang yang mendewakan akal. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya kaum mukminin akan melihat Allah Subhanahu wa taala di surga, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Yunus ayat 26. Di dalam surat Yunus ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lil ladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Kata Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berbuat baik tersedia bagi mereka pahala terbaik, yaitu surga dan tambahannya. Yang perlu kita garis bawahi adalah kata-kata apa? Tambahannya. Orang-orang yang berbuat baik di dunia, yaitu kaum mukminin, mereka akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga plus tambahan. Nah, tambahan ini apa? Kalau orang-orang Mu'tazilah seperti Az-Zamakhsyari di dalam tafsirnya Al-Kasyaf, dia menafsirkan tambahan ini adalah tambahan pahala. Enggak disebutkan apa itu pahalanya. Pokoknya apa? Tambahan pahala. Tapi kalau para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka menafsirkan tambahan ini dengan apa? Dengan melihatnya kaum mukminin langsung kepada Allah Subhanahu wa taala di surga. Di antara yang menafsirkan ayat tersebut, tambahan yang dalam ayat tersebut dengan melihatnya kaum mukminin kepada Allah langsung di surga adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibnul Yaman, Abu Musa al-Ash'ari dan Ubadah ibnu Samit. Semuanya itu dinukil oleh Imam At-Tabari dan Al-Baqarah. Penafsiran ini dikuatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah," seandainya penghuni surga telah masuk ke surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala akan berfirman, "Turiduna syai'an azidukum?" Wahai para penghuni surga, kalian ingin sesuatu yang akan aku tambahkan bagi kalian. Orang sudah masuk ke surga. Allah berkata, wahai orang surga, kalian ingin tambahan dari diriku? Fayaqulun, orang-orang yang di surga mereka berkata, alam tubayyid wujuhana, wahai Rabbi, bukankah engkau telah menjadikan wajah kami bersinar? Alam tudkhilna jannah, bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga? Wa tunajjina minan nar, bukankah engkau telah menyelamatkan kami dari api neraka? Tambahan apa lagi wahai Rabbi? Semuanya sudah cukup. Engkau sudah jadikan muka kami bersinar, engkau telah masukkan kami ke surga, dan engkau telah selamatkan kami dari api neraka. Tambahan apa lagi wahai Rabbi? Fayakshiful hijab, maka Allah subhanahu wa ta'ala saat itu membuka tabir. Fama u'tu syai'an a'adda ilayhim minan nazar ila rabbihim azza wa jalla, maka saat itu tidak ada pemberian yang lebih mereka cintai dibandingkan kenikmatan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah berkenan untuk menjadikan kita termasuk dari golongan tersebut. Wallahu